kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan. Semua orang merindukan. Tapi sayang, itu seringkali hanya ada dalam ranah diskusi, dibicarakan, tapi tak pernah diwujudkan. Bahkan, apa yang menjadi definisi sering berbeda arah tergantung siapa yang berbicara. Kebenaran, keadilan, kejujuran, kebaikan jadi tampak samar. Debat diskusi tak berakhir. Tahukah Anda bagaimana menemukan kesejatiannya? Hikmatlah yang menolong kita. Disitulah Amsal mengajar kita. Kebenaran bukanlah apa yang dipahami diri, tapi apa yang dikatakan Allah. Ia sang pencipta mengatakan kebenaran tak terbantah. Keadilan bukan sekedar enak di saya atau enak di Anda, tapi keadilan adalah kebenaran yang ditegakkan lepas dari suka atau tidak sukanya kita. Kejujuran tak bisa ditawar. Kejujuran bukan hanya diberikan kepada orang yang kita kenal, tapi jujur pun penting bagi orang yang tak kita kenal. Bahkan terhadap musuh pun tak mungkin kita berdusta karena cinta kejujuran. Maka kebaikan akan limpah dalam kehidupan. Baiklah, bukan hanya pada kawan tapi juga lawan. Terasa mencekam menjadi sulit, bukan? Namun disanalah kita belajar menemukan nilai-nilai sesungguhnya. Bijaksana Amsal memang luar biasa, karena dia menyibak lapis demi lapis menemukan nilai yang hakiki di dalam sana. Di balik angka ada bahagia, dapatkanlah.